inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Kita akan mengulangi ya, di bab yang pekan lalu kita sudah baca. Kami mungkin nanti ada faedah yang akan kita sampaikan. Qala malif wa huwa syekh al-alamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah fi kitabih sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'minu wa jahrul imami bihi. At-ta'min wa jahrul imam bihi. Ucapan amin dan imam mengeraskan bacaannya dengan amin. At-ta'min wa jahrul imam bih. Kata Syekh Al-Albani, summa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil fatihati qala amin. Dan adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin. Seperti itu ya, memang sharih. Wa yajharu wa yamuddu biha sawtahu. Yajharu, beliau mengeraskan ucapan amin. Wa yamuddu biha sawtahu, dan beliau memanjangkan suaranya. Beliau memanjangkan suaranya, yakni suara amin tersebut. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah wa Abu Dawud bisanadin sahih. Riwayat Abu Dawud itu dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qala waladdallin qala amin. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qala, adalah beliau setelah selesai membaca waladdallin qala, beliau mengucapkan amin. Wa rafa'a biha sawtahu, dan beliau meninggikan suara dengannya, dengan amin itu tadi. Ini menunjukkan bahwa imam juga mengucapkan amin itu. Imam juga mengucapkan amin. Nah, dan ini hadis disahkan oleh beliau Syekh Al-Albani. Kembali ke sifatul sholah, wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'min. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan al-muqtadin, para makmum, untuk membaca amin. Bu'aidah, bu'aidah yakni segera setelah ta'minil imam. Ucapan aminnya imam. Ucapan aminnya imam. Fayaqulu, beliau bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, dan sesungguhnya imam juga mengucapkan amin. Ini juga dalil bahwa imam juga membaca amin. Kalau makmum jelas, kalau makmum Nabi SAW memerintahkan fakulu, fakulu amin. Khilafnya adalah apakah ini maknanya wajib bagi makmum ataukah dia sunnah. Wa fi lafzin dalam satu lafaz, idza amana al-imam fa amin. Ketika imam itu membaca amin, maka kalian membaca amin. Maka ucapkanlah amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan para malaikat, ucapan aminnya malaikat. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain, idza qala ahadukum fi sholati amin. Kalau ada salah seorang dari kalian di dalam sholat mengucapkan amin, wal malaikatu fis sama'i amin, dan juga para malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di langit mengucapkan amin, fawafaqa ahaduhumal akhara, kemudian salah satunya bersamaan dengan yang lain, yakni berbarengan dengan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Wa fi haditsin akhar, faqulu amin yujibkumullah. Dalam hadis yang lain, faqulu amin, maka kalian ucapkan amin, yujibkumullah, Allah akan menjawab, mengijabai, yakni mengabulkan doa kalian. Nah, wa kana yaqul, dan Nabi juga bersabda, ma hasadat kumul yahudu ala syait, tidaklah Yahudi itu dengki, iri kepada kalian terhadap sesuatu, ma hasadat kum ala salami wa ta'min, sebagaimana iri dengkinya mereka terhadap ucapan salam dan amin kalian. Khalfal imam, di belakang imam. Kata al-imam al-Albani, ini riwayat al-Bukhari di dalam al-Adabul Mufrad, ya. Kitab al-Adabul Mufrad. Wa ibn Majah wa ibn Khuzaimah, juga al-imam ibn Majah dan ibn Khuzaimah. Wa Ahmad, ya. Wa Sarraj bisanadaini sahihain, dengan dua sanad yang sahih. Faedah, kata Syaikh Al-Albani, ada faedah. Ta'minul muqtadin wara al-imam. Tengah-tengah apa? Ada yang bawa kitab? Ta'min apa itu? Di hasiahnya. Faedah, ada tulisan faedah, ada. Di sini tulisannya mutaqaddimin, yang benar dalam muqtadin. Hah? Muqtadin. Muqtadin, ya. Ta'minul muqtadin wara al-imam. Ucapan aminnya al-muqtadin, yakni orang-orang yang iktida, mengikuti imam, maksudnya makmum. Yakunu jaharan wa makrunan ma ta'minin imam, juga dibaca dengan jahar serta berbarengan dengan aminnya imam, begitu. ada faedah untuk supaya kita nanti tepat di tepat mendapatkan fadilah itu tadi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Depan kemari yang Anda sampaikan mungkin anak ralat saja. Ini tidak usah kita memikirkan secara dalam ini muafakohnya itu sejak dari awal aminnya malaikat ataukah di tengahnya dan lain-lain. Al-Muhim makrunan ma'atamini al-imam bersamaan dengan aminnya imam. La yasbiqunahu, tidak boleh makmum itu mendahului imam. Begitu. La yasbiqunahu bihi, yani dengan ucapan amin. Kama yaf'alu jamahir musallin, sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur kebanyakan orang-orang yang sholat gitu kan. Mereka kan seperti itu ya. Bahkan terkadang belum sampai itu sudah gitu kan. Bahkan sebagian bukan tapi apa? Ha gitu. Saking mantapnya aminnya. Makanya amin. Terusnya gitu. Walai ta'akhuruna anhu, dan juga tidak ya ta'akhur, yakni diucapkan setelah imam selesai. Dan ada yang menyatakan setelah imam selesai dari nunnya amin baru dia memulai amin. Kata Syekh Al-Albani, hadza huwa alladhi tarjaha indi akhiran, inilah yang menurutku rajih pada akhirnya. Kama haqqaqtuhu fi ba'di mu'allafati, sebagaimana aku teliti di sebagian atau beberapa tulisan kumin ya, diantaranya silsilatul hadis dhaifah ya, 952 wa sahih targhib wa tarhib, dan kitab sahih targhib wa tarhib jilid pertama halaman 205. Nah itu tadi kita nukilkan di sini dari Al-Mughni tulisan Ibnu Qudamah ya, Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Masalah at-ta'min inda faraghil Fatihah fi shalah. Jadi ada masalah pembahasan tentang ucapan amin ketika selesai Al-Fatihah dalam salat. Matan fikihnya itu adalah tulisan Abu Qasim Umar bin Husain Ibn Abdillah Al-Khiraqi. Al-Khiraqi. Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Masalah qala fa idza qala wa ladhdhalin qala amin. Pembahasan Al-Khiraqi rahimahullah mengatakan fa idza qala wa ladhdhalin, kalau imam mengucapkan wa ladhdhalin qala amin, maka makmum mengucapkan amin, atau imam juga mengucapkan amin. Karena masih mufrad di sini qala amin. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah wa jumlatuhu anna ta'min inda faraghil Fatihah sunnah lil imam wal makmum. Ini satu mazhab mengatakan bahwa ucapan amin selesai dari Al-Fatihah itu sunnah bagi imam dan makmum, kata beliau. Karena terjemahkan saja, diriwayatkan hal tersebut dari Ibnu Umar, juga Ibnu Zubair, juga pendapatnya Al-Thawri, juga Atha Asy-Syafi'i, Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ruhuyah Turahawi, wa Abu Khaythamah, wa Ibnu Abi Syaibah, wa Sulaiman bin Daud wa ashabur ra'i. Adapun pengikut mazhab Imam Malik mengatakan la yusannu ta'min, tidak disunahkan ucapan imam, ucapan amin bagi imam. Karena di hadisnya dikatakan idza qala al imam ghairu maghdubi alaihim faqulu, begitu. Kalau imam mengucapkan ghairu maghdubi alaihim faqulu, maka kalian para makmum mengucapkan amin. Secara zahirnya begitu. Secara sekilas bahwa imam tidak mengucapkan amin. Kata Ibnu Qudamah, adapun dalil kami adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, hadis-hadis ini cuma pembahasan saja, hadisnya sudah kita sampaikan agar antum tahu pembahasannya. Bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Kalau imam mengucapkan amin, ini jelas berarti, maka kalian mengucapkan amin. Begitu. Karena barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya. Hadis muttafaq alaih. Dan juga hadis itu tadi, Wa'id bin Hujr tadi, riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi SAW ketika selesai membaca waladhdallin, beliau mengucapkan amin dan meninggikan suaranya. Ditambah lagi Nabi SAW di sini disebutkan ini seperti terbalik. Kita lewati saja dulu. Kata Ibnu Qudamah, wa hadithum la hujjata lahum fihi. Ini untuk memahami ya. Jadi untuk memahami hadis yang kalau imam mengucapkan ghairul maghdubi alaihim, maka kalian makmum mengucapkan amin. Nah, sekilas bahwa di situ imam tidak mengucapkan amin. Kata Ibnu Qudamah membahas hadis ini, itu tidak ada hujjah bagi mereka. Kenapa? Wa innama kusida bihi ta'rifuhum mawdi'a ta'minihim wa huwa aqiba qawlil imam waladhdallin. Yang dimaksud hadis tadi, ghairu maghdubi alaihim faqulu amin, adalah memberitahu mereka bahwa ucapan amin mereka, makmum, para makmum, itu diucapkan setelah imam selesai membaca waladhdallin. Li'anna mawdi'u ta'minil imam, karena ketika selesai dari waladhdallin, belum selesai ya, disitulah letaknya imam mengucapkan amin. Itu, jadi bukan berarti imam tidak mengucapkan amin, tapi hanya sekedar memberitahu waktunya. Liyakuna ta'minul imam wal ma'mumin fi waqtin wahidin, agar ucapan aminnya imam dan para makmum itu terjadi dalam satu waktu berbarengan. Muwafiqan li ta'minil malaikah, juga menepati ya, imannya atau aminnya, apa? Menepati aminnya para malaikat. Menepati aminnya para malaikat. Agak sore tadi. Itu untuk menjelaskan tentang hadis kalau imam mengucapkan ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, kalian ucapkan amin, bukan berarti imam tidak mengucapkan amin, tapi hanya memberitahu kapan sih waktunya makmum mengucapkan amin, yakni setelah selesai dari waladhdallin, karena imam di situ juga baru memulai amin, maka makmum memulai ketika imam memulai. Nah, disunahkan pula menjahar bagi imam dan makmum ketika qiraahnya jahriyah, dan mengikhfa, yakni melirihkan, ini ketika qiraahnya pun juga lirih. Sekarang kalau imamnya lupa, ya. Wal maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ditunggu sama makmum, ya. Dia enggak mengucapkan amin. Fa innasyal imamu at-ta'mina, kata Ibnu Qudamah. Kalau imam lupa mengucapkan amin, fa innasyal imamu at-ta'mina. Ammanal ma'mumu, maka makmum tetap mengucapkan amin walaupun imamnya lupa. Wa rafa'a sawtahu, dan dia angkat suaranya, dia tinggikan suaranya, liyudzakkira al-imam, untuk mengingatkan imam yang lupa tadi. Fa ya'ti bihi, sehingga imam pun juga akhirnya mengucapkannya. Nah, seperti itu. Ya, hanya saja seperti tadi. Sebagian menyatakan bahwa dengan ucapan Nabi SAW faqulu amin, ucapkanlah oleh kalian amin, ini perintah menunjukkan wajib. Jadi ada yang memilah bagi imam itu sunnah dan bagi makmum wajib gitu. Jadi walaupun imamnya tidak amin, ya, entah lupa, entah dia bermadhab memang dia tidak mengucapkan amin, ya, walaupun yang rojih tadi bahkan nasan secara nas lafadz hadis bahwa imam tetap amin, ya. Jadi kalaupun imam tidak membacanya, makmum tetap membaca amin. Nah, agar. Faslun fi amin lughatan. Pasal selanjutnya kata Ibnu Qudamah, fi amin, yakni tentang amin, ini ada dua lughah. Ada dua cara baca. Qasrul alif wa madduha ma'at takhfifi fihima. Yang pertama qasrul alif, alifnya itu pendek, amin gitu. Yang kedua madduha, seperti yang biasa kita kenal, amin. Ma'at takhfif, ma'at takhfif maksudnya ma'at takhfif itu mimnya tidak ditasdid, ya. Jadi jangan sampai amin, itu salah. Itu karena yuhillu bil makna. Kalau sampai di tasdid maka dia akan berubah maknanya. Qala syairu, penyair mengatakan taba ada minni qudhulun idda'utuhu amina. Ini pakai hamzahnya pendek, amina. Fazadallahu ma bainana bu'dan amina. Syainya di situ. Dia memakai hamzah pendek. Amin. Dan juga syahid pula, ya, dalam syair untuk yang mamdud, untuk yang panjang. Gitu. Ya Rabbi la taslubanni hubbaha abadan wa yarhamullahu abdan qala amina. Nah, panjang tapi alifnya untuk apa? Alif apa? Itlaq. Nah, alif lil itlaq. Amin. Ini untuk yang di mad, untuk yang di mad. Kata Ibnu Qudamah wala yajuzu at-tasdidu fiha, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk mentasdid mim, ya. Li'anna yuhilu makna, karena dia akan merubah, ya, memindahkan maknanya. Faya ja'aluhu bima'na qasidin, maka dia jadikan artinya menjadi qasidin, yakni orang-orang yang bertujuan atau bermaksud atau menuju gitu. Kama qala Allah Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala nyatakan wala aminal baital haram, wala amina, itu kan qasidina baital haram, al baital haram, yakni orang-orang yang mereka bertujuan ke Ka'bah. Di surat Al-Maidah ayat yang kedua gitu. Wa ma'na amin Allahumma istajib li. Ma'na amin, kata Ibnu Qudamah, Allahumma istajib li, ya Allah kabulkanlah bagiku, ya Allah kabulkanlah bagiku itu. Nah, ya kalau kita seringnya dengan Ahlussunnah Wal Jamaah ya, mereka sudah paham ya, seperti ini ya. Nah, yakni orang-orang yang mereka belajar begitu mereka paham. Tapi kalau pas kita mungkin di luar gitu, di antara mereka memang terjatuh dalam perkara seperti ini, seperti minta statement misalnya ya. Biasanya kan panjang sekali mereka mengucapkan amin itu, sampai kelihatan seperti ada tasdid di meme-nya. Itu salah. Ya. Salah bahkan sampai merubah mana. Nah. Baik. Ini tentang masalah bacaan amin. Selanjutnya kata Syekh Al-Albani, qira'atu sallallahu alaihi wasallam ba'da Al-Fatihah. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah. Suma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da Al-Fatihati suratan ghairaha. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca setelah Al-Fatihah satu surat yang lain. Wa kana yutiluha ahyanan wa yaqsuha ahyanan. Kadang panjang ya, surat pilihan tersebut, kadang pendek. Kenapa pendek? Li'ari bi safarin, karena alasan safar. Au su'al, atau karena batuk kemudian dipendekkan. Ini sampai akhir ayat selesai. Karena orang kalau sudah terbatuk-batuk gitu sudah susah ya, dia untuk membaca dengan benar. Au maradin, atau karena sakit. Maka beliau bacaan surat pilihannya pendek. Au buka subi, atau karena tangisnya bayi. Kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jawaza sallallahu alaihi wasallam data yaumin fil fajri. Pada satu hari, kata Anas bin Malik, Nabi SAW itu pernah meringankan bacaan dalam sholat fajar, dalam sholat subuh. Wafi hadithin akhir, dalam satu hadis yang lain, sholat subuh, beliau sholat subuh, faqara'a bi aqsari surataini fil Qur'an. Kemudian beliau membaca dengan dua surat yang termasuk paling pendek di Al-Quran. Faqila ya Rasulullah lima jawazta. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau pendekkan bacaan ini? Karena biasanya yang mereka kenal dari sunnah Nabi SAW dalam sholat subuh itu panjang begitu. Karena sholat subuh itu ghalibnya dia sholat yang terpanjang di antara lima waktu yang lainnya. Kemudian yang kedua sholat zuhur, dari si panjangnya itu. Kemudian al-asr dan isya, setelah itu maghrib. Maghrib itu yang paling pendek. Tapi panjang dan pendek pun nanti juga diketahui dengan ukuran itu, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, qala, maka Nabi SAW menjawab, sami'tu buka asabi fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli. Aku mendengar tangis seorang anak kecil, maka aku mengira bahwa ibunya bersama kita sedang sholat. Faratu an ufrigha lahu ummahu, maka aku berkeinginan untuk ufrigha lahu ummahu, agar ibunya ya, segera menangani dia gitu. Agar ibunya segera menangani dia. Di hadis ini juga ada dalil bahwa waktu itu pun para sahabat juga ikut sholat gitu kan, ikut sholat ya, 5 waktu di masjid gitu. Dinukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau membahas tentang ini ya. Nabi SAW menyatakan bahwa sholatnya wanita di rumah mereka itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di masjid beliau, di masjid Nabawi bahkan. Tapi kenapa para sahabat ya, ketika itu tetap mereka ikut sholat ya, beberapa dari mereka tetap ikut sholat ya, bersama Nabi SAW di masjid ya, karena ada hal yang tidak mereka dapati kalau sholat di rumah. Apa itu? Yakni taklimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak mereka dapatkan kalau mereka sholat di rumah. Yang itu tidak mereka dapatkan kalau itu tidak, nah, kalau mereka ya, sholatnya di rumah. Sehingga ada satu kaidah. Qad yujadu fil mafdhul ma la yujadu fil fadhil. Terkadang didapati pada satu amalan yang dia mafdhul, pada asli hukumnya, asli pembahasannya dia itu kalah fadilah, kalah afdal. Ya. Tapi karena ada sesuatu yang lain yang tidak ada di al-fadhil yang lebih afdal secara asli hukumnya, maka dia dimenangkan dengan itu. Qad yujadu fil mafdhul, yakni pahalanya kan lebih sedikit dibandingkan mereka sholat di rumah. Tapi ada satu yang memenangkan dia, yakni taklimnya Nabi Muhammad SAW yang tidak didapati kalau sholat di rumah. Gitu. Itu dia. Qad yujadu fil mafdhul ma la yujadu fil fadhil. Nah, ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara itulah adalah para sahabat yang ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan yani sallaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh gitu. Tsumma raja'na wa lam ya'rif ihdana atau wa lam ya'rif ba'duna wujuha ba'din min al-ghalas. Kami ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kami pulang balik ke rumah dan karena masih gelap itu, karena masih gelap kami tidak bisa saling mengenali wajah yang lainnya itu, karena masih ghalas. Ghalas itu ikhtilatu dhiya'i subhi bi dhulmatil lail, itu kan di Tafsir Alam itu al ghalas itu kan masih bercampurnya ya dhiya'i subh, yakni sinar pagi subah, dengan gelapnya malam itu, dengan gelapnya malam. Nah, berarti juga di antara yang disunahkan ya, kalau bisa itu bersegera untuk kita itu berangkat sholat subuh berjamaah itu. Karena dengan panjangnya sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, mereka pulang itu masih tidak saling mengenali wajah, masih tidak saling mengenali wajah. Nah, kata, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.